Kota Budak Gresik. Satu tembang di awal suwa kita untuk dulur-dulur dan untuk saudaraku dari Goloan Sidayu, Kota Budak Gresik. Untuk rekan-rekan tercinta, anak rantau Malaysia, all artisnya Atela, Atela, Atela. Akriwok Melpos Goloan Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Dunia ini. Malaysia, Golokan Sidayu.